Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sangat besar yang tidak tertandingi dengan nikmat-nikmat berupa harta dunia, yaitu nikmat Allah berikan kepada kita hidayah Islam. Dan dengan keislaman itulah menjadi asas dan pokok dasar pertama seorang akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita syukuri Islam yang telah Allah jadikan dan Allah tanamkan di dalam hati nurani kita dan Allah tumbuhkan dalam jiwa kita, dengan cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sehingga betul-betul menjadi seorang mukminin, muslimin mukminin yang berharap masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tadkhulul jannah illa nafsun mu'min." Mu'minah. Tidaklah masuk ke dalam jannah kecuali jiwa yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebab seorang mendapatkan iman yang hakiki dikala dia mendasarinya dengan ilmu agama. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan barakallahu fikum di dalam ayatnya, ketika orang-orang yang manusia disifatkan dalam kerugian, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, kata para ulama, yang mau belajar ilmu agama ditanamkan dalam dadanya dan diyakini serta mengamalkan amalan soleh sebagai konsekuensi ilmu tersebut, dan mau wasiat-mewasiati dengan kebenaran serta wasiat-mewasiati dengan kesabaran. Masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita masih dalam pembahasan seputar sholat jamaah, demikian ya, sholat berjamaah, di mana telah kita ketahui tentang keutamaan sholat berjamaah dan hukumnya, di mana diantara keutamaan sholat berjamaah adalah sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian di rumah, di pasar ataupun di tempat lain, 27 derajat. Dan barakallahu fikum, di mana hukum sholat berjamaah, pendapat yang kuat dan yang sahih adalah fardu ala rijal dunan nisa wasibyan ghairil balighin, wajib atas kaum laki-laki, bukan wanita, bayi atau anak kecil yang belum baligh. Nah, tidak diwajibkan atas wanita dan anak kecil yang belum baligh. Adapun kaum wanita, disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan Abu Dawud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka kaum wanita ini lebih baik bagi mereka, pahala yang lebih baik. Ini menunjukkan lebih baik daripada 27 derajat. Dan demikian pula diterangkan para ulama sebuah kaidah, anna ta'abbuda lillahi, sesungguhnya beribadah kepada Allah, bima la yuzkar fadluhu, dengan apa-apa yang tidak disebutkan keutamaannya, namun kita beribadah tunduk menjalankan perintah Allah, itu lebih ablak, lebih tandas, lebih dalam dalam nilai ibadahnya dibanding beribadah dengan disebutkan keutamaannya. Kenapa demikian? Dikarenakan orang yang beribadah mengetahui keutamaannya, semangat. Gina boten, semangat. Kenapa? Karena tahu keutamaannya. Sehingga kadangkala terambisi sekedar meraih keutamaan. Adapun ibadah yang tidak disebutkan keutamaannya, namun itu Allah perintahkan, orang tersebut melakukannya betul-betul terdorong semata-mata ikhlas karena Allah sebagai bentuk tunduk saya sebagai seorang hamba. Allah yang memerintahkan, mau diberi pahala berapapun aku yang penting ibadah kepada Allah. Gina umatan. Lah ini lebih afdol, lebih ablak. Memiliki nilai yang lebih dalam dari sisi tinjauan ibadah. Sehingga dari sini, para ulama mencela, la takunu qauman rabbaniyah, janganlah engkau menjadi umat yang sekedar kenal Allah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena utama, ya atau tidak? Padahal ibadah di luar itu yang Allah tidak sebutkan keutamaannya secara bilangan atau batasan, itu adalah lebih mengena dan lebih tandas di dalam hati seorang untuk merendahkan dirinya kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis tentang kaum wanita setelah disebutkan tentang pahala sholat berjamaah, Rasul mengatakan, buyutuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Di mana hadis ini adalah dorongan bagi kaum wanita untuk mereka menghidupkan rumah-rumah dengan ibadah kepada Allah. Adapun kaitan dengan sholat berjamaah bagi mereka, itu tidak boleh dilarang kalau memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya apa kemarin? Yaitu diizinkan oleh suami tentunya. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah atau aman dari fitnah. Yang ketiga, tidak bertabarruj, menampakkan aurat ataupun kemolekannya. Yang keempat, tidak muta'attirah, tidak mengenakan minyak wangi. Lah ini barakallahu fikum. Demikian pula di sana, ghairu mukhtalitina birrijal, tidak campur baur dengan laki-laki. Naam. Barakallahu fikum. Artinya ada tempat khusus bagi wanita. Misalnya di masjid, ada tempat khusus. Dan di semua masjid-masjid Allah diatur jamaah wanita tempatnya sendiri, jamaah laki-laki sendiri. Sampai pun di Masjidil Haram. Nah, sampai pun di Masjidil Haram. Kalau mereka yang mengatakan kalau di Masjidil Haram campur baur, buktinya saya di sana juga dengan bapak saya terus bareng-bareng, itu namanya tidak mengikuti aturan. Karena mungkin hilang, khawatir hilang, lah nanti pisah, nanti hilang bagaimana. Aslinya di sana ada petugas-petugas yang mengatur. Wanita ayo pergi, wanita ayo pergi. Demikian barakallahu fikum. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, inilah yang harus kita perhatikan. Sehingga dari sini, kalau kaum laki-laki itu wajib sholat berjamaah. Terkait dengan ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumal jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk kalian menghadiri sholat jamaah Jumat, maka hadirilah, tinggalkanlah jual beli. Ayat ini terkait dengan sholat Jumat. Maka orang yang terkena kewajiban, yakni laki-laki, tidak boleh berjual beli. Kalau dia berjual beli dalam keadaan wajib terkena sholat Jumat, maka menurut madhab Hanabilah jual belinya tidak sah. Namun jumhur ulama menyatakan sah namun berdosa, karena meninggalkan kewajiban. Lah kalau wanita yang jualan sah karena tidak wajib sholat Jumat. Demikian pula seandainya seorang laki-laki berjual beli, dikala telah ditegakkan atau sudah dikumandangkan iqamah sholat-sholat fardu yang dia wajib terkena jamaah, maka juga tidak sah. Kalau perempuan sah. Barakallahu fikum. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang lain mengatakan jual belinya sah namun berdosa karena meninggalkan kewajiban. Sehingga di sini marilah kita seru kepada kaum muslimin untuk mencari barokah Allah di dalam rizkinya. Janganlah yang menjadi pokok nilai nominal. Apalah artinya nilai yang banyak diangkat barokahnya oleh Allah Ta'ala. Maka apa yang Allah berikan kepada kita akan menjadi barokah ketika didasari dan dibarengi dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Di sana ada beberapa permasalahan terkait dengan sholat berjamaah. Disebutkan dalam kitab Fiqhil Muyassar, Al-Mas'alatu Tsaniyah, permasalahan yang kedua. Idza dakhala rajulul masjida wa qad shalla, hal yajibu alaihi an yusalliya ma'al jama'ati sholata allati qad shalaha awala? Idza dakhala rajul al-masjid, kalau seorang masuk ke dalam masjid, waqad shalla, dan dia sudah sholat, semisal jenengan sudah sholat di langgar-langgar yang lainnya, datang ke sini mau taklim, mau ngaji ilmu agama, ternyata sholat maghrib belum selesai atau baru qomat misalnya, ya mungkin enggak? Mungkin. Nah sekarang permasalahan, hal yajibu alaihi an yusalliya ma'al jamaah, apakah masih wajib atasnya untuk sholat bersama jamaah yang sedang ditegakkan ini, dengan sholat yang dia telah melakukannya sebelumnya? Nah, sholat maghrib dia sudah lakukan. Maka di sini jawabannya, la tajibu alaihi i'adatuha ma'al jamaah, tidak diwajibkan atasnya untuk melakukan sholat kembali bersama jamaah. Nah, kalau wajib tidak. Namun yusannu dzalika lahu, hanyalah yang demikian disunahkan. Jadi disunahkan, maksudnya dia mendapatkan pahala sunnah. Apa niatnya? Yakni niatnya sholat berjamaah bersama imam seperti sholatnya imam. Berarti ya sama, sholat maghrib, tahiyat, imamnya salam, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam. Sholat apa itu? Bukan sholat maghrib, namun sholat yang dikatakan Rasulullah nafilah lahu, pahala sunnah baginya, pahala sunnah bagi dia. Kok bisa demikian? Naam. Kata beliau, al-ula fardun wa thaniyah nafilah, yang pertama dia lakukan di tempat lain, musola, naam, berjamaah di sana, maka itulah yang wajib bagi dia. Adapun yang kedua, yang dia tatkala mendapatkan dia di masjid ditegakkan sholat yang dia telah sholat, maka itu adalah sunnah bagi dia. Kata siapa ini? Nah, bicara agama harus dengan dalil. Yaitu diterangkan dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari. Dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, nomor hadis 648. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika nabarakallahu fikum, beliau bersabda, kaifa anta idza kana alayka umara yuakhiruna sholata an waqtiha aw yumituna sholata an waqtiha. Rasulullah bertanya, bagaimana pendapatmu atau bagaimana keadaanmu nanti, keadaan engkau nanti apabila engkau dipimpin oleh para penguasa yang mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Sholat duhur kalau sekarang sekitar jam 12 kurang sampai jam 3 kurang. Ini jam 3, taruhlah jam 3 kurang 10. Jam 3 kurang seperempat baru sholat duhur. Sah atau tidak? Sah ya. Sah. Lah mungkin demikian. Ada umara, mereka memerintahkan seandainya. Demikian menegakkannya. Pokoknya azan duhur nanti jam tengah 3. Ini umara ya. Bagaimana ya? Barakallahu fikum. Atau yumituna waktiha, mematikan waktunya, bahkan mematikan waktunya. Maka bagaimana? Para sahabat beradab. Ketika ditanya, mereka malah kembali meminta petunjuk kepada Rasul, karena beliaulah yang bisa menerangkan petunjuk tersebut. Maka bertanya, qolat ma fama ta'muruni, wahai Rasul, apa yang Anda perintahkan pada kami? Maka lihatlah bimbingan Rasul, di mana dari sini terlihat perbedaan yang nampak adalah antara kaum teroris dengan orang yang mengikuti Rasul. Ketika muncul hal-hal semacam ini, mendapatkan para penguasa yang mereka fasik, yang mereka zalim, yang mereka tidak terlalu perhatian dengan agama, namun Muslim, bagaimana? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal ini, shalli sholata li waqtiha. Naam, maka sholatlah engkau pada waktunya. Selama itu masih waktunya, sholatlah. Atau kalau mereka mematikan waktunya, ya sudah, engkau sholatlah di waktunya walaupun sendirian. Fa in adrakta ha ma'ahum fasholli. Kalau engkau mendapatkan mereka sholat, ya kau sholat lagi. Nah, ini bukan kamuflase, ya, bukan pura-pura. Namun kata Rasulullah, fa innaha laka nafilah, maka sholatmu bersama mereka karena engkau telah sholat sebelumnya itu menjadi nilai sunnah. Menjadi nilai sunnah. Ya. Kenapa di sini? Berarti dari sini bahwasanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikutinya yang disebut manhaj salaf, dakwah salafiyah, itu dakwah yang senantiasa menyeru untuk taat pada penguasa. Walaupun didapatkan kemungkaran apapun pada mereka, tidak memberontak dan menggulingkannya. Berbeda dengan teroris. Nampak dari mereka cercaan, celaan, cemoohan kepada para penguasanya di podium-podium, di mimbar-mimbar pengajian-pengajian mereka. Ini satu. Atau mereka menyeru pada pemberontakan dan penggulingan kekuasaan. Ini demikian. Dengan kemasan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kata para ulama, itu bukanlah amar ma'ruf. Justru itulah yang namanya hakikat kemungkaran. Kenapa mungkar? Pertama, menyelisihi perintah dan wasiat Rasul. Mungkar. Yang kedua, ditimbulkan darinya yatarattabu alaihi mafasidun kathiratun kabirah. Muncul darinya, yakni kerusakan-kerusakan yang besar lagi banyak. Minimalnya, lihatlah. Hilangnya kewibawaan para penguasa. Kalau penguasa sudah wibawa, perintah yora kanggo, ya apa tidak? Nah ini. Bagaimana mereka bisa menjalankan program-program mereka kalau selalu dihantui, nanti akan didebat, nanti akan digulingkan. Satu. Nah. Yang kedua adalah barakallahu fikum. Yani mafasid, kerusakan diantaranya disebutkan para ulama. Adanya yakni zihabul amni. Hilangnya stabilitas keamanan. Ya atau tidak? Sudah kacau seterusnya. Kita bersyukur adanya aparatur pemerintah terkait dengan petugas keamanan. Kita tidak menjaga wilayah. Kita menjaga harta kita. Bisa tidur nyenyak dan seterusnya. Mereka mau tidur harus mikirkan wilayah teritorial, jangan sampai direbut musuh. Ya. Kita alhamdulillah sebagai warga bisa tidur nyaman, tenang. Stabilitas keamanan kalau ternyata terjadi celaan kepada penguasa atau usaha memberontak pada penguasa akan hilang. Yang berikutnya di antaranya yaitu inkilabu il-iktisadiyah, kaconya perekonomian. Nah ini lagi diperbaiki, berusaha, tidak di apa namanya doakan dan seterusnya. Akhirnya malah ya sudah kacau. Ini baru dicoba, hasil belum nampak, dila demikian. Akhirnya tadi barakallahu'alaikum, dan juga kekacauan-kekacauan yang lain. Bahkan balqad balagha ila safqid dima, kadangkala sampai dengan pertumpahan darah. Ya. Coba orang turun melawan penguasa, yang namanya penguasa ini memiliki kekuatan. Ketika tidak sabar, akhirnya terjadilah adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan memprovokasi pertumpahan darah, baik dari pihak ini ataupun pihak sana. Pertumpahan darah. Siapa yang jadi korban? Muslimin. Sehingga metode-metode ingkarul mungkar yang seperti ini bukanlah jalannya Rasul. Dan bukanlah ma'ruf, walaupun mereka menamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun bagaimana petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni seandainya kita mendapatkan pemimpin yang zalim sekalipun, isma' wa tuti', dengar perintahnya dan taatilah. Karena yang kita lihat posisi dia sebagai penguasa. Dalam riwayat lain, malam ya'mur bima'siyah, selama mereka tidak memerintahkan yang maksiat. Fa'in umiro bima'siyatin falasama wala ta'ah, kalau perintahnya maksiat, tidak boleh taat, tidak boleh mendengar. Yang kita lihat kandungan perintahnya, ini ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan. Nah, sampai-sampai seandainya tadi mengakhirkan sholat. Sholat duhur adzan kok jam tengah telu. Ya seandainya ini gambaran yang Nabi. Loh, tapi masih dalam waktu tidak? Masih dalam waktu. Bagaimana? Sudahlah kita gulingkan saja. Tidak. Kata Rasul, ya kau sholat lakukan perintah Allah sesuai dengan koridornya. Dan taat pada penguasa ketika engkau mendapatkannya. Maksudnya demikian. Kau sholat pada waktunya, Allahu Akbar, setelah selesai. Kau tiba-tiba mendapatkan Masjidur Rais sebagai misal. Ya. Masjid yang di dalamnya ada penguasanya. Kau sholat baru itu kita di dalamnya. Sholat lagi. Bukan dalam rangka kamuflase. Bukan menjadikan sholat kita yang di awal itu batal. Namun mendapatkan pahala sunnah. Nah, ini berkaitan dengan penguasa. Lah kalau bukan penguasa bagaimana? Nah, maka kalau bukan penguasa, seandainya tadi, sekarang di sini bukan aturan penguasa adzan setengah tiga misalnya. Tiba-tiba jenengan sudah sholat zuhur di suatu tempat, berjalan terasa capek, mampir ke masjid sini, mampir sekedar mungkin mau istirahat. Tiba-tiba ternyata masjidnya baru adzan, baru komat sholat. Bagaimana ini? Mungkin enggak? Mungkin. Nah, maka di sini demikian pula disunahkan untuk ikut sholat bersama jamaah. Kalau dia di dalam masjid. Namun kalau di luar misalnya masih di sana atau di kantor kuah ini atau di mana, tidak. Nah, namun di masjid karena kepengen istirahat di masjid disunahkan sholat lagi. Nah, mana dalilnya? Liqoli sallallahu alaihi wasallam lirajulaini ladzaini i'tazala sholatal jamaah fil masjid. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan ada dua orang yang dia itu tidak ikut sholat jamaah dalam masjid. Sholat, kemudian dia yang lain jamaah dia duduk berdua di situ. Enggak mau jamaah. Naam. Maka ditanya, ya fulan, ma manakan tosolia ma'al qaum? Wahai fulan, apa yang menghalangimu sholat bersama jamaah? Mereka menjawab, sholaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami sudah sholat di suro-suro kami, di musola-musola kami. Ya. Oh, berarti mereka punya musola juga. Ya. Nah ini punya, sholat di tempat kami. Maka Rasulullah mengatakan, idza shalaituma fi rihalikuma, kalau kalian sudah sholat di musola-musola kalian, maka summa ataituma masjida jamaah, kemudian kalian datang ke masjid mendapatkan adanya jamaah, masjid yang dipakai jamaah. Nah, maka fasolliya ma'ahum, maka sholatlah bersama mereka. Ini makna pertama. Atau makna kedua, idza shalaituma fi rihalikum, kalau kalian sudah sholat di tenda-tenda kalian, misalnya musafir, di tenda sudah sholat, kemudian datang ke masjid yang ada jamaah di situ, maka sholatlah bersama mereka. Apakah sholat yang pertama gugur? Jawabannya tidak. Fa innaha lakuma nafilah, maka sholat yang kau lakukan bersama jamaah sekarang dengan sholat duhur sebagai misal yang sudah dilakukan sebelumnya, ini sebagai pahala tambahan. Barakallahu fikum. Oh, begitu indahnya Islam mengajak persatuan yang syar'i. Sholat berjamaah siapapun yang ngimami. Naam. Itu kan madhabnya Hanabilah, saya Syafi'iyah, enggak mau sholat di belakangnya. Ini salah mungkar. Naam. Itu kan madhabnya katanya Hanafiyah karena tidak bismillah jahr. Dan Hanabilah. Naam. Namun kita kan Syafi'iyah, bismillahnya harus jahr. Nah, saya enggak mau sholat ini mungkar. Bahkan Imam Syafi'i itu barakallahu fikum tidaklah menyatakan bismillah itu harus dijaharkan. Nah, artinya bukan wajib. Jaharnya bismillah ini sekedar sunnah, bukan wajib. Dan bahkan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bismillah tersebut masuk dalam Al-Fatihah atau bukan? Dibawakan Ibnu Katsir rahimahullah dalam awal kitab tafsir surat Al-Fatihah. Maka dibawakan beberapa pendapat yang banyak, yang mana tahqiq dan tarjih beliau adalah bismillah bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah. Namun bismillah adalah ayat tersendiri yang Allah turunkan sebagai pemisah surat yang satu dengan yang lainnya. Dari Al-Quran, berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ma arafnal fasla bainas suwar, kami tidak mengetahui pemisah surat yang satu dengan yang lainnya hatta nuzilat bismillahirrahmanirrahim, sampai dengan turun ayat khusus bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Adapun bismillahirrahmanirrahim yang termasuk dalam ayat adalah pada satu tempat saja, yaitu dalam surat An-Naml ayat 30. Itu adalah bagian dari ayat dalam Al-Quran, bukan yang di awalnya. Adapun kalau yang di awalnya, ini adalah pemisah antara surat yang satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini, barakallahu fikum, Islam mengajarkan persatuan yang hakiki dicerminkan dalam sholat berjamaah. Dikecualikan kalau ternyata imamnya imam yang tidak pantas atau tidak sah jadi imam. Nah, ini berbeda. Nah, bagaimana itu? Lah, nanti akan datang pembahasannya. Nah, dalam kitab ini. Barakallahu fikum. Seperti misalnya imamnya orang yang kufur, pelaku syirik, beraktivitas sebagai dukun, kok jadi imam? Dukun jadi imam, oh saya gak mau sholat di belakangnya. Kenapa? Jelas dia melakukan perbuatan syirik. Nah, barakallahu fikum. Ini sebagai misal. Imamnya hanya sekedar bacaannya kok gak fasih ya. Bagaimana? Ya kita tetap sholat di belakangnya, sah atau tidak? Tetap sah. Nah, misalnya ada lahan, ada kekeliruan dalam bacaan, tetap sah. Kewajiban kita mengingatkan. Kalau diingatkan terus, apa jalan? Ya terus jalan. Bagaimana kata Rasulullah? Fa'in asabu falahu walakum. Kalau benar sholatnya, pahala bagi imam dan bagi kalian. Wa'in akhtau fa'alaihim fa'alaikum falakumul ajr. Kalau salah, dosanya ditanggung imam itu, sedangkan kalian tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Gampang nggak boten? Gampang. Dengan menyatakan saya nggak maulah sholat berjamaah, dalilnya apa? Siapkah Anda ditanya di hadapan Allah nanti setelah mati? Apa alasan Anda? Karena bacaannya salah. Fala tuzakku anfusakum, perbaiki kalau mampu. Nah, nasihati dengan cara yang baik. Kalau tidak mampu, jangan kita mengklaim diri kita. Nah, ini barakallahu fikum. Laini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu indahnya Islam mengajarkan persatuan yang hakiki. Barakallahu fikum. Kemudian di sini dibawakan, ya ini dipahami ya, kalau kita sudah sholat terus pergi ke masjid, antum misalnya nyenengan datang dari sana, sholat sini belum selesai, boleh sholat lagi enggak? Boleh sholat lagi. Kalau tidak sholat, tidak sholat, jangan masuk masjid dulu. Nah, karena sudah sholat. Sebagai misal sebaliknya, sudah sholat jamak karena musafir, ya, tiba-tiba masih di masjid itu, dia dikumandangkan azan asar dan sholat asar, dia masih di masjid, maka apa yang harus dilakukan? Sholat lagi. Duh, saya sudah jamak tadi. Ya gak apa-apa, itu adalah nafilah bagi antum. Paham sini ya? Ini barakallahu fikum. Oh demikian, iya. Loh itu namanya sholat. Sholat digawe-gawe tidak. Karena ada dasar perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya diada-adakan, dikatakan bid'ah, sesuatu yang tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, itu sholat yang apa namanya berjamaah bagi orang yang sudah sholat. Muncul permasalahan berikutnya, al-mas'alatu salisah, permasalahan ketiga. Aqallu matan akidu bihil jamaah, yakni batasan minimal sah untuk ditegakkan jamaah. Paham? Sholat berjamaah minimalnya berapa orang? Apakah disyaratkan 12, 40, atau yang lainnya? 6. Maka aqallul jama'ati itsnani bila khilaf. Minimal jumlah bisa ditegakkan sholat berjamaah adalah 2 orang. Imam dan makmum. Tanpa khilaf, tidak ada perselisihan. Liqoli sallallahu alaihi wasallam li Malik ibn al-Huwairis. Berdasarkan sabda Nabi kepada sahabat Malik ibnul Huwairis radhiyallahu anhu, kata beliau, idza hadaratis salatu fa'adzina summa aqima waliya ummakuma akbarukuma. Kalau kalian atau apabila telah datang waktu salat dan kalian berdua, maka tegakkanlah azan. Tegakkanlah azan. Dan kemudian adalah kumandangkanlah iqamah. Walaupun 2 orang tetap azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juga qomat Allahu Akbar walaupun 2 orang. Naam. Kemudian faliya ummakuma, maka hendaklah yang menjadi imam yang lebih tua. Yang lebih tua. Difahami ini ya. Berarti 2 orang. Nah, sekarang itu ditegakkannya jamaah. Sekarang kasus, bagaimana kalau seorang dia ingin jamak yang tadinya makmum di belakang orang yang sholat di rumahnya atau di masjidnya. Sebagai misal jenengan musafir, musafir pergi mampir sholat maghrib di suatu masjid berjamaah dengan imam, namun kepengin jamak. Kebetulan cuma boncengan, tentunya 2 orang. Yang lain orang situ semua enggak jamak. Bagaimana? Ya sudah, setelah sholat maghrib, kemudian komat lagi untuk sholat isya. Jadi tidak komat, namun komat untuk sholat isya. Ya komat lah, kemudian satu menjadi imam, satu menjadi makmum. Minimal 2 orang. Kalau 3 orang, lah kalau sendirian, dia juga komat untuk sholat isya. Nah, sebagaimana namun tidak sholat berjamaah. Nah, bagaimana kalau sekarang kasus? Apakah mendapatkan nilai jamaah seorang yang dipasrai masjid atau musola? Dipasrai qadarullah lingkungannya enggak tahu sholat. Ya, adzan sendirian. Komat sendirian, imam sendirian, makmum ada enggak yang seperti ini? Ada ya. Qadarullah di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibikin bagus suaranya, ya tetap satu ya. Katanya adanya orang kepenak, dibikin kepenak juga tetap satu ya. Intinya karena memang manusia belum dapat hidayah di situ. Apakah ini mendapatkan pahala jamaah? Yakni yurja, diharapkan, karena memang keadaannya demikian, tetap dia tetap niat sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Nah, demikian dengan lantang, dengan jahar kalau memang itu niat jamaah. Nah, difahami di sini innamal a'malu binniyat. Untuk apa dia kumandangkan? Ya supaya orang datang. Nah, mungkin enggak? Mungkin seperti di daerah-daerah terpencil kadangkala masjid dan musolanya hanya sholat maghrib, isya pun sudah jarang, maghrib dan subuh jamaah keton. Ya. Kalau zuhur kadangkala bahkan mati tidak ada azan. Bagaimana seharusnya? Ada yang azan. Tapi sendirian tegakkan walaupun sendirian. Karena sudah barakallahu fikum yang namanya membangun masjid atau musala itu amanah. Nah, jangan sekedar semangat membangun namun memakmurkannya tidak. Ya. Sekarang bangun masjid. Wow, sini. Ya masyaallah. Syiar Islam. Namun ketika ngisinya lah ini. Justru hakikat memakmurkan masjid Allah ketika kita memakmurkan dengan amaliah-amaliah yang masyru' dalam masjid. Lah ini. Ini lebih besar pahalanya. Nah. Lah kalau kita bangun masjid, betul dijanjikan dibangunkan rumah di surga. Namun tidak mau sholat. Ditolak karena tidak sholat. Nah ini. Nah, bangun masjid sholat namun syirik. Ditolak karena berbuat syirik. Nah ini. Barakallahu fikum. Sehingga di sini inilah aqal. Yakni minimal. Yakni orang melakukan sholat jamaah. Dan yang terakhir. Dalam permasalahan yang kita ambil di malam hari ini terkait dengan bagaimana seorang bisa dianggap mendapatkan jamaah masbuk. Nah, dari jauh dia datang, maka kapan dia akan mendapatkan pahala sholat jamaah? Apakah dengan full dari takbir sampai salam, ataukah hanya ketinggalan al-fatihah saja, ataukah sampai dengan walaupun sekedar ruku dan sujud? Nah, di sini maka yudrakul jama'atu bidraki raka'ah minas shalah. Seorang mendapatkan pahala jamaah dengan dia mendapatkan ruku, satu ruku daripada salat. Wa man adraka ruku ghairu syakin adraka raka'ah. Apabila dia ruku bersama imam di rokaat terakhir, maka tidak diragukan lagi dia telah mendapatkan satu rokaah. Watma'anna dan tuma'ninah thumma taba'a. Kemudian dia mengikuti apa yang setelahnya, maka dia mendapatkan pahala jamaah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wala ta'duha syai'an wa man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Apabila kalian datang masuk dalam salat dalam keadaan kami Nabi sedang sujud, maka langsung sujudlah, enggak usah nunggu berdirinya kapan. Ya. Imamnya lagi sujud langsung Allahu Akbar sujud. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir untuk sujud. Intiqal. Allahu Akbar terus sujud. Langsung sujud, maka wala ta'udduha syai'an, namun tidak dianggap satu rokaat. Naam. Wa man adraka rokaah, barang siapa yang dia mendapatkan ruku, faqad adraka shalah, maka dia sudah mendapatkan salat tersebut secara utuh, yakni nilai jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alamu bisawab. Ini yang mudah kita ambil di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akan masuk dalam bab selanjutnya tentang udzur-udzur yang dibolehkan bagi seorang meninggalkan jamaah. Namun tidak hadir sholat jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah semata, kekeliruan dari kami pribadi. Maka kami pun beristighfar kepada Allah. Kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.